bisikan semua untuk diriku. Kau pun pernah berjanji hidupmu untuk hidupku. Hati yang suci ini jatuh dalam rayuanmu. Mata yang terpejam rebah dalam pelukanmu. Semua harapanku kau sebut dalam tuturmu. Tak pernah kusangka kau hanya bermain kata. Diri ini merana melihat tingkah laku. Sekarang aku tahu kau hanya manis bicara. Sari gaba gaba gariza nidak.